Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-32 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya sambungan daripada peristiwa kejadian yang kemarin yang sudah kita sebutkan bahwasannya disebabkan karena awal mula ada pembunuhan, adanya pembunuhan yang pertama kali dilakukan, yaitu kisah Habil dan juga Qabil. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya Allah Ta'ala tetapkan suatu hukuman untuk Bani Israel dengan hukuman yang berat. Kita akan lihat barakallahu fikum. Allah Ta'ala berkata, min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Artinya, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan disebabkan karena pembunuhan tersebut akhirnya kami syariatkan untuk Bani Israel dengan suatu syariat, yaitu barang siapa yang bunuh suatu jiwa tanpa ada jiwa yang lain yang dibunuh, maksudnya tanpa kisas, atau fasad bil ard, atau orang yang dikerusakan, membuat kerusakan di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan membunuh semua manusia. Satu jiwa yang dia bunuh seakan-akan membunuh semua jiwa manusia. Dan sebaliknya, wa man ahyaha, dan barang siapa yang menghidupkan manusia, maksudnya tidak membunuh, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia menghidupkan semua manusia. Karena posisinya menjaga na'barakallahu fikum darah, agar tidak apa? Tidak terjadi pembunuhan di situ. Wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati, dan sungguh telah datang kepada mereka para rasul kami membawa bayyinat, penjelasan, keterangan. Thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian sesungguhnya kebanyakan di antara mereka setelah datang petunjuk, datang keterangan, datang hujjah, malah justru mereka semakin melampaui batas di muka bumi ini. Bukan semakin bertaubat, bukan semakin kembali kepada kebenaran, namun justru semakin apa? Semakin jahat, semakin melampaui nam syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perkara-perkara yang Allah larang dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Allahumma musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir asabahumullah, bisababi jinayatul qatl, disebabkan karena tindakan kejahatan, kriminalitas pembunuhan, hadihi, maksudnya yang telah terjadi pada pembahasan sebelumnya, itu kisahnya Qabil dan Habil. Syara'na li Bani Israel, kami syariatkan untuk Bani Israel, perhatikan tafsirannya itu ya, simak baik-baik, annahu, bahwasannya man qatala nafsan bi ghairi sababin min qisasin aw fasadin fil ard bi ayyi naw'in min anwa'il fasad al-mudzib lil qatl kasyirk wal muharibah. Artinya apa ketetapan tersebut, hukum tersebut, syariat tersebut apa? bahwasanya barang siapa yang membunuh suatu jiwa, satu jiwa saja, dia membunuh tanpa sebab, baik sebab tersebut berupa qisas atau sebab karena membuat kerusakan di muka bumi, atau dengan salah satu macam atau jenis daripada jenis-jenis kerusakan yang mengharuskan dia untuk dibunuh, seperti kesyirikan wal muharibah, yaitu membuat peperangan, membuat keonaran, kehancuran, karena nanti ada ketetapan hukum bagi orang yang membuat kerusakan, kerusuhan, keonaran di muka bumi ini, hukumannya berat nanti. Nah, barakallahu fikum. Apa ketetapan syariat tersebut? Faka'annama qatlan nasa jami'a, maka seakan-akan orang tersebut membunuh semua manusia. Satu jiwa yang dia bunuh seakan-akan apa? Membunuh semua manusia. Bayangkan satu orang saja yang dia bunuh. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Faka'annama qatlan nasa jami'a fima istaujaba min 'azimil 'uqubah min Allah. Karena apa? Ini sebagai bentuk betapa besarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Membunuh satu jiwa seakan-akan membunuh semua manusia. Wa annahum man imtana'a 'an qatli nafsin harramahu Allah faka'annama ahya'an nasa jami'a. Begitu pula, perhatikan baik-baik tafsirannya itu ya, simak. Begitu pula barang siapa yang menjaga diri, menghalang-halangi dirinya, mencegah dirinya untuk tidak membunuh jiwa yang Allah telah haramkan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia semuanya. Jadi menjaga apa? Kehormatan manusia. Fal hifadu ala hurmati insanin wahid hifadun ala hurmatin nas kullihim. Masya Allah. Menjaga kehormatan satu orang saja itu adalah bentuk menjaga kehormatan-kehormatan manusia semuanya. Jadi maksudnya apa? Tidak menumpahkan darah manusia, tidak membunuh manusia satu orang saja, itu dimaknakan apa? Seakan-akan telah menjaga darah semua manusia. Nah, seperti itu. Karena apa? Menahan tadi itu. Nah. Wa laqad atat bani Israil rusuluna bil hujjat wad dalail 'ala sihhati ma da'awhum ilaihi min al iman bi rabbihim. Dan sungguh telah datang di hadapan Bani Israil utusan-utusan kami membawa hujjat, yaitu membawa 6 argumen-argumen, keterangan dan juga bukti-bukti, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan apa? Ala sihati mada'uhum, yang menunjukkan akan benarnya yang mereka dakwahkan, yang mereka seru, berupa apa? Beriman terhadap Rabb mereka. Wa ada ma furidu 'alaihim, dan juga yang menunjukkan atas apa? Menunaikan apa yang telah diwajibkan atas mereka. Summa inna katsiran minhum ba'da maji'ir rusul ilaihim la mutajawizuna hududallah birtikabi maharimillah wa tarki awamirihi. Allahul musta'an. Keadaan mereka, perhatikan warakallahu fikum. Kemudian kebanyakan mereka setelah datang para rasul di hadapan mereka, justru mereka melampaui batasan. Mereka berbuat kedzaliman, melampaui batasan itu, melampaui, melanggar ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengerjakan perkara-perkara yang Allah telah haramkan dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah telah perintahkan. Itulah keadaan mereka Bani Israil. Tidak semakin taubat, tidak kembali, namun justru semakin menjadi-jadi. Semakin apa? Jahat, semakin nah melampaui batasan-batasan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Dari ayat yang mulia ini, nah barakallahu fikum, bahwasanya pentingnya kita menjaga darah kaum muslimin dan tidak bermudah-mudahan untuk mengalirkan atau menumpahkannya. Karena di dalam syariat Islam tentunya sudah kita lewati pembahasannya, enggak diperbolehkan, haram, tidak dihalalkan. Nah barakallahu fikum, menumpahkan darah kaum muslimin kecuali disebabkan karena salah satu tiga perkara. Pertama karena apa Ahmad? Qisas. Yang kedua apa Iqbal? Murtad. Yang ketiga apa? Na'am barakallahu fikum Isa. Qisas, murtad, yang ketiga rajam. Karena rajam ya, karena perzinaan yang dilakukan apa? orang yang sudah menikah itu rajam. Tiga itu baru diperbolehkan. Adapun selain itu haram mengalirkan darahnya kaum muslimin. Nah, ikhwani fi din azana zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum ayat yang selanjutnya, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ngeri ancaman bagi orang-orang yang bikin kerusakan, keonaran, kerusuhan di muka bumi, dan ancaman bagi orang-orang yang menantang perang. Siapa yang tantang? Allah dan Rasulnya. Bayangkan, kita lihat ancamannya. Hanya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi Allah dan Rasulnya diantaranya apa? Yaitu membenci, memusuhi wali-wali Allah. Na'am barakallahu fikum, membenci, memusuhi orang-orang mukminin, orang-orang muslimin. Itu termasuk bentuk memerangi Allah dan Rasulnya, dan juga melanggar syariatnya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi, apa balasannya? An yuqattalu, yaitu mereka dibunuh. Balasannya dibunuh. Ayusallabu atau salib. Paham ya? Disalib, dibunuh. Ada yang berikutnya lagi, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan cara bersilang. Bersilang kalau bikin keonaran, kerusakan, baik perampokan, pembegalan atau yang semisalnya, intinya bikin kerusakan di muka bumi, hukuman pertama kali dipotong tangan dan kaki bersilang. Maksudnya bagaimana? Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Ngulangi lagi, tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Seperti itu. Balasannya ngeri. Itu aslinya seperti itu. Naam. Kita lihat di sini. Karena dalam rangka untuk menjaga apa? Menjaga jiwa manusia tadi itu. Naam. Biar tidak ada keonaran. Kemudian hukuman berikutnya, au yunfau minal ard, atau dia diasingkan dari muka bumi ini. Dipindahkan dari kampungnya ke kampung yang lain, diasingkan di sana, di penjara. Nah, barakallahu fikum, sampai kapan? Sampai dia mau bertaubat. Sampai dia mau bertaubat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi berikutnya. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Yang demikian itu bagi mereka adalah kesengsaraan di dunia, walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan kelak di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih dan juga besar. Ikhwan fil din, azza wa jalla, hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya atau tafsirannya. Qala al-mufassirun athabahumullah. Perhatikan baik-baik, simak tafsirannya tersebut. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa yubarizunahu bil adawah wa ya'taqiduna wa ya'taduna 'ala ahkamih. Artinya, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan menantang Allah, menantang, menghadang Allah Ta'ala bil adawah, dengan permusuhan. Memusuhi agamanya, memusuhi syariatnya, menentang atau semisalnya, wa ya'taduna 'ala ahkamih, dan juga justru apa? Merobek-robek, membuat kejahatan terhadap hukum-hukumnya. Wa 'ala ahkami rasulih, dan juga berbuat tindakan kejahatan terhadap hukum rasulnya. Wa yufsiduna fil ardi biqatlil anfus, dan juga membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa manusia tanpa sebab. Membunuh sana, bunuh sini, bermudah-mudahan mengalirkan darah manusia. Wa salbil amwal, ya kan, dan juga mengambil harta manusia. Pembegalan, perampokan, itu hukumannya ngeri aslinya. Kita lihat di sini barakallahu fikum. An yuqattalu, hukumannya mereka hendaknya dibunuh. Yuqattalu, dibunuh. Naam. Aw yusallabu ma'al qatl, atau disalib tapi tetap dibunuh. Disalib, ma'ruf ya, disalib, diikat di kayu biasanya. Nah, kita lihat nanti makna salib itu apa. Aw yusallabu ma'al qatl wassalb an yushadda al-jani ala khashabah, yaitu pelaku tindakan kriminalitas kejahatan tadi itu diikat di atas kayu. Diikat, enggak harus salib kayak orang Katolik atau Kristen itu enggak harus ya. Intinya diikat di kayu kemudian dibunuh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, diikat dengan apa? Diikat di atas kayu tadi itu. Nah, barakallahu fiikum. Kata beliau, atal mufassirun asbahumullah as-salat an yushadda al-jani 'ala khashabah, yaitu pelaku tindakan kejahatan tadi diikat di atas kayu. Nah, kemudian hukuman berikutnya, auto qat'iyadul muharib al-yumna wa rijlun yusra. Perhatikan ini makna silang. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Makna silang itu maksudnya bagaimana? Dipotong secara silang itu maksudnya bagaimana? Disebutkan sini wa qat'iyadul muharib. Atau orang yang memerangi tadi itu dipotong tangannya. Tangan yang mana? Al-yumna, yang kanan. Dipotong tangan yang kanan. Waridul wal yusra, kemudian kaki yang kiri. Kan kanan dipotong dulu, kaki kiri juga dipotong. Ini kalau pertama, kedua nanti ngulangi baru tangan satunya potong, kaki satunya juga dipotong. Jadi semuanya akhirnya ujung-ujungnya enggak punya 6 tangan dan kaki. Wal iyadu billah. Naam. Fa illam yatub, jika enggak tobat masih ngulangi lagi, sudah terpotong tangan kanannya, kaki kirinya kok masih ngulangi lagi enggak tobat, tuqta'nya dul yusra waridul yumna. Allah musta'an. Dipotong lagi tangan kirinya dan kaki kanannya. Faham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Naam. Ewa, pastikan tidak ngantuk ya. Perhatikan baik-baik di sini. Allah musta'an. Naam. Apa kata beliau di sini? Jadi dipotong tangannya. Kalau pertama kali dipotong tangan kanannya, kaki kirinya. Ngulangi lagi enggak tobat, dipotong tangan kirinya, kaki kanannya. Ini balasan bagi orang-orang yang tindakannya jahat. Karena terkadang atau saksikan orang-orang begal bagaimana. Itu enggak, istilahnya enggak pernah, dalam artian enggak kasihan gitu ya. Terkadang dibunuh, terkadang nah barakallahu fi korbannya dibunuh, disengsarakan atau istilahnya disiksa atau yang semisalnya ya. Hukumannya berat ini ya, hukumannya berat aslinya. Nah, pembegal, perampok atau mengambil harta kaum muslimin atau mengambil harta secara nah barakallahu fikum dengan cara zalim atau kedzaliman, kita lihat lagi berikutnya. Au yunfau ila baladin ghairu baladihim, atau dia diasingkan ke suatu negeri yang bukan negeri mereka, diasingkan. Diapakan diasingkan di sana? Wa yuhbasu fi sijni dzalikal balad. Di sana itu diasingkan bukan seenaknya, di sana dipenjara. Ditahan di dalam penjara negeri tersebut. Sampai kapan? Hatta tadhhar taubatuhum, sampai nampak tobatnya mereka. Kalau tobat baru dilepaskan. Kalau tidak tetap di penjara. Wa hadzal jazaa'ul ladzi a'addahu Allah lil muharibin. Inilah balasan bagi orang-orang yang telah, bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang Allah telah siapkan, inilah balasannya. Huwa dzillun fid dunya, yang mana itu semuanya balasan tadi ada kerendahan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirah adzabun syadid illam yatubu, dan nanti di akhirat masih mendapatkan azab yang pedih jika mereka tidak mau bertaubat. Allahu musta'an. Ngeri barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza nazakumullah. Kalau tobat bagaimana? Berikutnya. Qala Allah taala, Allah taala berkata, illa alladziina taabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafur rahim. Masya Allah. Kalau tobat jadi maafkan. Kalau tobat dimaafkan. Na'am barakallahu fikum, tidak apa? Tidak dihukum, tapi ini maafkan kalau na'am barakallahu fikum kalau bertobat. Tapi kalau enggak bertobat baru dikasih hukuman. Paham ya? Dibiarkan di penjara di negeri tersebut diberi hukuman kalau tidak mau apa? Bertobat. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Kecuali kalau mereka tobat sebelum kalian menguasai mereka. Sebelum menguasai, menangkap mereka atau menyiksa mereka atau menghukum mereka atau tobat, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha ghafur rahim, bahwasanya Allah taala zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Qala al-fasirun asabahumullah, berkata al-tafsir rahimahumullah atau asabahumullah, lakin man ata minal muharibin min qabli an taqdiru alaihim wa za'a ta'i'an nadiman, akan tetapi orang yang datang dari kalangan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tadi itu, yang merangi Allah dan Rasulnya, membuat keonaran, kerusuhan tadi, kalau mereka datang sebelum kalian menguasai mereka, datang dalam keadaan taat, nadiman, menyesali, fa'innahu yasqut anhu makana lillah, maka urusan dia dengan Allah Ta'ala gugur sudah. Paham ya? Maksudnya dimaafkan, dimaafkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu, maka ketahuilah ayyuhal mu'minun, wahai segenap kaum mukminin, annallaha ghafurun ibadihi rahimun bihim. Bahwasanya Allah Ta'ala zat yang Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya dan zat yang Maha Penyayang terhadap mereka. Jadi kesimpulannya kalau taubat ya dimaafkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau taubat dimaafkan. Naam. Ikhwani fi din az dan astaghfirullah, berikutnya ayat yang ke-35, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman atau berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kedekatan diri kepadanya dengan mentaatinya. Wajahidu fi sabilihi, dan jihadlah kalian di jalannya. La'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atsabahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah wa aminu bisyar'ih. Wahai orang-orang yang mereka jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya. Khafullaha, takutlah kalian kepada Allah. Ini takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Wa taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdi, dan mendekatkan atau jadikanlah kalian mendekatan diri kalian kepada Allah dengan mentaatinya dan beramal dengan amalan-amalan yang membuat Allah Ta'ala ridha. Jadi na barakallahu fikum, bukan sekedar takut saja, tapi apa? Taqarrub, yaitu mendekatan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya dan beramal dengan amalan yang membuat Allah Ta'ala ridha. Wa zahidu fi sabilih, dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Kaita fuzu bidannatih, agar kalian beruntung, kalian menang membawa apa? Surga-surganya. Maksudnya bagaimana agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan apa? Surga-surganya. Yang terakhir barakallahu fikum, perhatikan baik-baik ayat yang ke-36. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adabun alim. Bayangkan, walaupun mereka berupaya berusaha, harta sebanyak apapun yang mereka miliki, berupa apa? Harta seluruh yang ada di dunia ini, taruhlah seluruh yang ada di dunia ini dan yang semisalnya lagi, harta sebanyak itu dijadikan apa? Untuk menebus dirinya biar selamat dari adab di hari kiamat, gak akan bisa. Bayangkan, enggak sembarangan, harta sebanyak apapun itu enggak bermanfaat sama sekali. Untuk menebus dirinya enggak bisa. Abu Lahab, bayangkan. Abu Lahab dalam surat Al-Lahab bagaimana? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan semua kekayaan yang dia ambil, yang dia dapatkan, ma aghna, enggak bisa menyelamatkan. Paham? Enggak bisa menyelamatkan. Jadi yang bisa menyelamatkan bukan harta kekayaan, bukan harta simpanan, tapi yang bisa menyelamatkan adalah amalan yang saleh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an, kita lihat tafsirannya. Atau kita lihat dulu, sesungguhnya orang-orang kafir kalaupun seandainya mereka memiliki apa yang ada di bumi seluruhnya dan yang semisalnya bersamanya, liyaftadu bihi, untuk menebus dirinya, min adabi yaumil qiyamah, agar selamat dari azab, menebus dirinya agar selamat dari azab, membayar itu ya, bayar biar dirinya selamat dari azab di hari kiamat, ma tuqbila minhum, enggak diterima sedikit pun, enggak diterima sedikit pun, walaupun sebanyak apapun harta yang na barakallahu fikum mereka curahkan atau menebus dirinya, enggak diterima. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir, asabahumullah, innal ladzina zahadu wahdaniyatallah wa syari'atah law annahum malaku jami'a ma fil ardi, sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan menentang syariatnya, kalau seandainya mereka memiliki seluruh apa-apa yang di bumi ini, wa malaku mislahu ma'ah, dan memiliki yang semisalnya bersamanya, sudah memiliki semua yang ada di muka bumi, memiliki lagi yang semisalnya, wa aradu an yaftadu anfusahum yaumal qiyamah min adabilah bima malaku, kemudian mereka ingin menebus diri-diri mereka di hari kiamat kelak. Menebus apa? Menebus agar diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tafsirannya itu ya, simak baik-baik. Dengan apa yang mereka miliki, ma taqabbalallahu dzalik minhum. Sungguh Allah taala tidak menerima itu semuanya dari mereka, enggak terima. Harta sebanyak itu enggak terima, bayangkan. Na'am walahum adzabun mudz', dan mereka mendapatkan adab yang menyakitkan. Ikhwani fi dinillah, jazakumullah, kesimpulannya pada ayat yang kita baca ini ada peringatan bagi kita semuanya bahwasanya harta benda, kekayaan dan juga harta simpanan itu semuanya nanti tidak bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Yang bisa menyelamatkan kita nanti kelak adalah amalan saleh, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu yang menentukan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalan tersebut baik, maka balasannya juga baik. Dan jika amalan tersebut jelek, balasannya pun juga jelek. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah, innahu waliyyudzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.